Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak dan Ramil Cawas atau yang mewakili, kepada yang terhormat Bapak Kapolsek Cawas atau yang mewakili, kepada yang terhormat Ibu Kepala UPT di Cawas atau yang mewakili, kepada yang terhormat Bapak-bapak Kepala Desa seluruh Kecamatan Cawas, dan kepada Al-Ustadz Abu Muhammad Dzulkarnain Hafizahullah Ta'ala, kepada Al-Ustadz Abdul Mu'ti Al-Maidani Hafizahullah Ta'ala, dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita pada pagi yang cerah ini bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di gedung ini dalam rangka melaksanakan seminar bertemakan cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Dan acara seminar ini diselenggarakan oleh Yayasan Al-Falah, yang yayasan ini didirikan untuk dalam bentuk dakwah dan pendidikan, bergerak di dalam bidang dakwah dan dalam bidang pendidikan, yang saat ini telah mengelola beberapa macam bidang-bidang pendidikan, di antaranya ada PAUD, ada TK, ada SD, IT. Kemudian insya Allah pada tahun depan kita akan membuka SMP IT Al-Falah. Yang yayasan ini tujuan utamanya dalam rangka untuk membantu pemerintah di dalam turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan berta'awun dalam rangka menyebarkan dakwah, menyebarkan akhlak yang mulia, perilaku yang baik di dalam umat Islam dalam rangka pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolonglah kalian dalam ketakwaan dan jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita menyelenggarakan seminar yang bertemakan cinta tanah air merupakan bagian dari iman, yang tujuan kami dari panitia untuk menyelenggarakan acara ini yang pertama adalah dalam rangka pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah, dalam rangka pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah menyebarkan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Kemudian yang kedua, tujuan kami menyelenggarakan seminar ini adalah dalam rangka untuk menjelaskan kepada kepada para pemimpin, kepada ulatul umur, dan kepada seluruh umat Islam secara umum tentang akidah, keyakinan yang benar yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ketaatan kepada pemerintah, berkaitan dengan cinta tanah air, bahwa kita umat Islam diajarkan untuk menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang terdepan di dalam permasalahan ketaatan terhadap aturan-aturan pemerintah yang ma'ruf, dan juga yang terdepan di dalam kecintaan terhadap tanah air. Karena buktinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hal itu di dalam kitab suci Al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup yang tertinggi bagi seluruh umat Islam. Di sana terdapat perintah untuk taat kepada pemerintah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Dan juga suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan junjungan bagi seluruh umat Islam, junjungan yang tertinggi, suri teladan yang terbaik bagi seluruh umat Islam telah mencontohkan hal tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla dan mendengar dan taat kepada pemerintah, kepada pemimpin-pemimpin kalian. "Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasi," walaupun yang memerintah kalian itu seorang budak yang hitam. Wajib bagi umat Islam, merupakan akidah kita, keyakinan kita yang kita yakini di dalam hati kita, untuk taat kepada pemerintah dan cinta terhadap tanah air. Dan bukti yang lain dalam sejarah dan kenyataan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu, bahwa kita umat Islam bahu-membahu bersama pemerintah, bersama aparat dalam rangka mencapai kemerdekaan Indonesia. Para pahlawan-pahlawan sejak dari Aceh, Cutnya Adin, sejak dari Padang, dari Sumatera, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan yang lain-lain, para pahlawan-pahlawan kemerdekaan negara Indonesia, semuanya adalah umat Islam yang memperjuangkan, yang membentuk negara kita adalah umat Islam. Maka inilah yang ingin kita inginkan, yang merupakan tujuan kita, membentuk keakraban dan kehangatan kembali antara umat Islam dengan pemerintah, antara umat Islam dengan aparat kepolisian atau aparat keamanan, tentara merupakan kekuatan yang besar bagi bangsa Indonesia. Kalau pemerintah, kalau aparat keamanan dengan umat Islam itu bersatu, merupakan kekuatan yang besar. Dan hal ini ingin dirusak oleh musuh-musuh, baik musuh dari luar maupun musuh dari dalam, yang ingin memecah belah antara umat Islam dengan pemerintahnya, antara umat Islam dengan tentara, antara umat Islam dengan aparat kepolisian. Itu ulah sebagian kecil. Umat Islam tidak mencerminkan ajaran Islam dan tidak mencerminkan umat Islam yang lain. Tetapi yang benar, umat Islam adalah umat yang diajarkan untuk senantiasa taat kepada pemerintah dan cinta terhadap tanah air dalam hal-hal yang benar dan sesuai dengan syariat. Ini tujuan utama dari diselenggarakan acara ini. Semoga harapan kita bisa tercapai dengan acara ini. Semoga hadirin bisa menyimak dan mendengarkan penjelasan-penjelasan yang baik yang akan disampaikan oleh dua pembicara kita, Al-Ustadz Dzulkarnain maupun Al-Ustadz Abdul Mu'ti Al-Maidani, yang di situ terdapat faedah-faedah yang banyak kemuliaan-kemuliaan yang baik harus kita simak dan harus kita dengarkan. Ini sedikit sambutan dari ketua panitia, dan yang terakhir kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas kehadiran antum semua, dan kami mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyambutan kami di dalam terselenggaranya acara ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.